Karena itu untuk bisa mengikatkan merah putih kita harus mencari apa, Frank? Aku mau presiden baru bela rakyat. Yang punya ketegasan cari pemimpin. Aku mau presiden baru bela rakyat. Yang punya ketegasan cari pemimpin. Rakyat semakin susah, rakyat hilang harapan karena salah pilih pemilu kemarin. Aku mau presiden baru bela rakyat. Yang bodoh berjanji, pandai bekerja. Aku mau presiden baru bela rakyat. Yang bodoh berjanji, pandai bekerja. Rakyat semakin susah, rakyat hilang harapan. Jangan tebar pesona, rakyat tak butuh. Jangan tebar pesona, rakyat tak butuh. Untuk lagu ini saya bikin puisi daripada dongeng. Tuan Presiden, saya ingin malam minggu dengan kamu, Tuan Presiden. Ku pakaikan baju baru dan aku bertemu dengan kamu. Karena kamu adalah cintaku. Maka ku buatkan setiap hari adalah malam minggu untuk kamu. Maka tiap hari, tiap malam minggu, aku kubersihkan telingaku dan kubersihkan mataku karena aku ingin mendengar ucapanmu. Aku ingin malam minggu dengan kamu, Presiden, karena aku ingin berbaris-berbaris menunggu kamu lewat seperti aku menunggu pacarku. Aku ingin malam minggu dengan kamu, Tuan Presiden, kuwapkan parfum baru karena aku ingin pesonamu. Aku ingin malam minggu dengan kamu, Presiden, karena aku tahu kamu pacarku tidak sekedar merayu, tapi kamu memberi jalan hidup aku. Adakah Presiden yang kita merasa bisa malam minggu dan tiap hari malam minggu dengan Presiden kita? Rasanya belum ada, mari kita pilih yang baru. Bisa ikut pada kata-kata yang miring. Aku mau Presiden baru bela rakyat. Yang punya ketegasan cari pemimpin. Aku mau presiden baru bela rakyat. Yang punya ketegasan cari pemimpin. Rakyat semakin susah, rakyat hilang harapan karena salah pilih pemilu kemarin. Biasanya di Jawa Barat ini yang paling salah pemilu kemarin itu orang Jawa Barat ini, terutama orang Bandung. Betul? Ngaku? Jangan sampai salah besok. Karena salah pilih. Karena salah pilih. Apalagi kemarin di Bandung ini dibikin tempat apa? Deklarasi. Wah, semakin jelas Jawa Barat ini. Pasti banyak salah pilih lagi besok. Sesepuh-sesepuh Jawa Barat juga mesti diperingati itu. Karena salah pilih pemilu kemarin. Sudah mau bermain kata ya, Frank ya?